Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mana kita kaji pada hari ini, yaitu surah An-Nahl ayat 110, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah sebagai pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berhijrah setelah mereka mengalami cobaan, mengalami fitnah. Mereka terus memperjuangkan ketaatan mereka kepada Allah dengan sabar, sehingga pada hari kiamat nanti kata Allah, Allah akan mengampuni mereka karena Allah Maha Penyayang, disebabkan mereka terus berupaya dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung mereka. Karena dikatakan di sini bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna rabbak, sesungguhnya Tuhanmu kata Allah kepada Rasulullah, min ba'diha, sesudah itu benar-benar mereka itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah Allah memberitahukan kepada kita semua apa itu, bahwasanya zat Allah yang Maha Pengampun lagi Penyayang, Allah akan utamakan ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung mereka, yaitu sebagaimana selalu diajarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu adalah melindungi kita, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik orang yang melindungi kita. Maka ayat ini juga menegaskan dengan membahasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi, bahkan akan mengampuni orang-orang Islam yang mana mereka telah mengalami cobaan tapi mereka tetap dalam ketaatan kepada Allah. Dengan sabar mereka menjalankan terus perintah Allah dan Rasulnya, maka orang-orang itulah orang yang dapat kasih sayang nanti di akhirat kelak nanti. Itulah adalah penghargaan. Penghargaan apa yang Allah berikan kepada orang-orang bermujahadah? Mujahadah di sini artinya apa? Berupaya, terus berusaha, dalam arti kata untuk mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah orang-orang yang seperti ini, sakinkan cintanya Allah kepada mereka, maka Allah langsung ampunkan, disebabkan oleh upaya mereka yang begitu menakjubkan ketika di dunia ini. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Zainal Arifin. akan lebih menjelaskan arti mujahadah sesungguhnya dengan dikaitkan dengan kata arti sabar. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Summa jahadu wa sabaru. Ada mujahadah dan ada kesabaran. Jahada artinya bersungguh-sungguh. Yujahidu, mujahid. Orang mujahid itu tidak saja berkonotasi perang di jalan Allah dan bersungguh-sungguh, tapi menuntut ilmu itu pun orang yang melakukannya dengan sungguh-sungguh disebutkan dengan mujahid. Yujahidu fi sabilillah wa fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Man jahada fina lanahdiannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menegakkan syiar Islam, berdakwah, mengajak umat manusia untuk lebih dekat kepada Allah, itu juga disebutkan dengan mujahid. Fi sabilillah, dia juga berada di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan lanahdiannahum subulana, akan Allah bukakan, tunjukkan kepada dia jalan-jalan menuju kesuksesan, jalan-jalan membuat orang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasobaru, berjihad, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh berdakwah, memerlukan sobar. Sobaru memerlukan kesabaran. Sabar dalam menghadapi secara internal di dalam jiwa dan diri, dalam menghadapi hawa nafsu. Sabar dalam melakukan teknis-teknis yang terbaik, membuat strategi dan manajemen yang terbagus dan the best. Atau juga sabar dalam menghadapi pihak eksternal yang memang ingin menghancurkan jalan dakwah fisabilillah, atau menghambat dalam menuntut ilmu atau untuk mencari rezeki. Jadi sabar adalah hal yang wajar disebutkan setelah mujahadah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, inilah ayat 110 setelah sebelumnya 109 menggambarkan orang yang berstatus kafir itu adalah rugi. Maka 110 mengatakan summa, di sisi lain, kemudian pada sudut yang lain, inna rabbaka, Tuhanmu sungguh-sungguh. Dan kata Tuhanmu sungguh-sungguh dalam ayat 110 diulangi dua kali. Inna rabbaka lillazina hajaru. Pertama, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yang kedua, artinya apa? Orang yang beriman, Nabi Muhammad sebagai teladannya, itu memiliki Tuhan. Orang yang memiliki Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ketakutan. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pula memiliki rasa sedih hati, tidak takut dan sedih dalam hidup ini di dunia, dan juga tidak takut dan sedih dalam menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena di dunia hidup bersama dengan Allah, di akhirat pun mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Pendengar yang dimuliakan Allah, poin ketiga yang perlu saya sampaikan di sini, inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu laghafurur rahim, sungguh-sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa yang dimaksud dengan min ba'diha, setelah itu? Ada dua kategori. Pertama, orang yang berhijrah, berjihad dan sabar boleh jadi tidak melakukannya secara maksimal. Hijrahnya mungkin masih terkontaminasi dengan niat-niat lainnya. Mujahadahnya mungkin terkontaminasi dengan niat-niat lainnya. Kesabarannya terkadang terusik sehingga dia menimbulkan kemarahan. Maka Allah berkata, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Bertobatlah, karena Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kurang maksimal, sempurnakanlah dengan mohon ampun, karena Tuhanmu Maha Pengasih. Ini pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua dari min ba'diha, setelah itu, adalah orang murtad yang kita temukan di ayat 106 tadi, atau kaum kafir yang ada pada 107 tadi, atau mukmin asi yang juga bisa dipahami dengan istahabul hayat dunia alal akhir. Artinya apa? Orang yang murtad pun kalau dia bertobat memohon ampun kepada Allah, Inna rabbaka min ba'diha laghafur rahim. Sesungguhnya Allah setelah kamu murtad itu tetap Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Sesungguhnya Allah Tuhanmu setelah kamu melakukan kekafiran atau telah memilih kekafiran sebelumnya sekarang mau masuk Islam, laghafurur rahim. Atau yang terakhir, sesungguhnya Tuhanmu kalaupun kamu melakukan banyak maksiat sebelum bulan Ramadan ini, banyak melakukan maksiat, sholatnya tidak sempurna, apalagi tahun lalu mungkin tidak pernah puasa di bulan Ramadan, maka dalam menyambut Ramadan tahun ini, yakinlah sesungguhnya Tuhanmu la ghafurur rahim. Mohon ampun, mohon maaf, dan mudah-mudahan kita tidak mengulanginya, menjadi mukmin yang terbaik, karena kita sangat memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan kita, karena dunia ini sementara dan akhirat itu kekal. Kita menginginkan kesenangan yang abadi di akhirat dan juga kebahagiaan sementara di dunia ini. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin telah menyampaikan pesan-pesannya, bahwa dalam kajian ayat yang kita kaji saat ini, bagaimana orang sangat bahagia setelah dia melakukan usaha-usahanya, yaitu dengan kesabarannya, betul-betul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang itulah yang akan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja orang-orang yang lalai, bahkan juga kepada orang-orang yang sudah dalam kekufuran, kalau dia melakukan pintu taubat itu selalu terbuka baginya. Maka yakinlah kita dengan sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, menjadikan kita tidak ragu-ragu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu akan kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu kita lakukan semua dengan sabar. Bahkan Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar adalah sangat tinggi. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat atau dalam firman Allah, orang-orang yang sabar ini tidak akan dihisap nanti di akhirat kelak nanti, karena disebabkan mereka itu sudah dapat banyak mengalami cobaan, mereka terus berupaya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.